Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yahibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-22 dari pembahasan kita pada kitab As-Sawarifu 'anil Haqq, penghalang dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran, karya dari Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala. Pada bab yang ke-22 di kitab tersebut, mu'alif menyebutkan di antara dari penghalang kebenaran adalah adamun nazri ila fi aqwalil mukhalifin. Adam nazari fi aqwalil mukhalifin, tidak mau melihat kepada perkataan-perkataan orang-orang yang menyelisihi dirinya. Artinya kebanyakan dari orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, faktor terbesarnya adalah ia pandang dirinya yang benar, sehingga ia tidak mau untuk melihat perkataan yang lain yang menyelisih madhabnya. Ataukah ia pandang ucapan syekhnya, gurunya itulah yang benar, sehingga dia tidak mau melihat perkataan-perkataan yang menyelisih gurunya. Padahal perkataan-perkataan yang menyelisih gurunya tersebut itulah yang benar, disertai dengan hujjah, bantahan ilmiah yang menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka. Sehingga tatkala seseorang melihat bahwasanya apa yang ada pada dirinya itulah yang benar, sehingga merasa cukup dengannya dan menyebabkan akhirnya dia tidak melihat ke ucapan-ucapan, nasihat-nasihat mereka, orang-orang yang mengkritikinya, yang menasihatinya, maka akan menyebabkan akhirnya dengan hal tersebut menyebabkan dia semakin jauh dari kebenaran, wal'iyadzubillah, karena tidak adanya upaya untuk melihat secara seksama nasihat-nasihat tersebut. Yang kalau semisal mereka mau untuk menelaahnya, mencermatinya, memahaminya, maka ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla bukakan hatinya sehingga dia mengenal kebenaran. Kalau semisal dia mau mendengarkan nasihat bimbingan mereka para ulama, tidak berkutik terhadap fatwa syekhnya, pendapat ustadznya, maka ada kemungkinan dia terselamatkan dari kesesatan. Dia akan mendapatkan hidayah bimbingan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga dalam bab ini hendaklah diperhatikan oleh seseorang, terkhusus apalagi yang melihat yang menyelisihinya adalah para ulama, yang menyelisih ustaznya adalah mereka para ulama kibar di zaman tersebut, yang ia telah mengenal dengan baik sosok sang ulama tersebut, kiprahnya dalam dakwah, kegigihannya di dalam membela as-sunnah, membantah al-bid'ah. Maka lebih utama lagi kalau semisal dia harus melihat dengan seksama pendalilan-pendalilan, bantahan-bantahan, kritikan-kritikan dari sosok ulama besar tersebut. Nah, karena itulah yang benar, karena itulah yang hak yang benar. Kebanyakan mereka tidak mau melihatnya karena sudah terlanjur kagum dengan syekhnya. Muncullah mulai penilaian apakah mungkin syekhnya tersebut salah, sementara dia lihat sang syekh adalah seorang yang baik. Muncullah penilaian dengan apa yang dilihat secara zahirnya, bahwasanya gurunya adalah seorang yang benar, terkenal kebaikannya, bahkan baik akhlaknya, suka menolong membantu yang lainnya ketika membutuhkan bantuannya, dan yang semisalnya. Sehingga falhasil akhirnya menyebabkan ia tidak mau untuk menerima bimbingan nasihat mereka para ulama. Sifat mereka ini pada hakikatnya persis sama dengan sifatnya mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menolak bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak mau untuk mendengarkan ucapan Rasul. Mereka tidak mau untuk kemudian membuka telinga mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau misal mereka mau membukanya, mendengarnya, yang tentulah Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran akan bisa membukakan hati mereka sehingga mengenal hidayah dari sisi Allah Taala. Sehingga Allah sifatin mereka orang-orang musyrikin dengan sifat yang jelek dan buruknya, disebabkan karena pengingkaran, penentangan mereka terhadap dakwah Nabi alaihi salam. Inna syarra jawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang yang melata di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah binatang yang sum, al-bukm, yang bisu, yang tuli, yang tidak berakal. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa pula melihat. Sehingga yang dinilai dengan matinya alat-alat panca inderanya, yang ia nilai adalah yang benar, yang ia yakini. Yang benar adalah sesuatu yang ia dapatkan dari ayahnya, nenek moyangnya, dan masyarakatnya. Tidak digunakan panca inderanya untuk meraba, memeriksa kebenaran-kebenaran yang sampai kepada dirinya. Mereka tidak berakal, kata Allah Azza wa Jalla, la yaqilun, karena tidak memposisikan akalnya untuk menerima al-haq, kebenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan tidaklah buta mata-mata mereka, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tapi yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Padahal kalau misal mereka mau membukakan saja telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat yang Nabi alaihi salam membacakannya, maka bisa jadi mereka mendapatkan hidayah, seperti kisahnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau datang melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia dengarkan Rasul membaca ayat yang ada dalam surat At-Tur, didengarkan dengan seksama oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih musyrik, hingga sampai kepada firman Allah azza wa jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala, menyangka mereka diciptakan tidak ada sesuatu yang menciptakannya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Maka Jubair bin Mut'im menyatakan, kada qalbi ayathir, hampir-hampir saja hati saya ini terbang. Artinya beliau sangat paham tentang tafsir yang ada dalam ayat tersebut, sehingga menancap di dalam jiwanya. Dan beliau mengatakan, wadzalika awalul iman wa qara fi qalbi, dan itulah awal kali iman Allah semayamkan di dalam hati saya. Nah, sehingga di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengategorikan poin yang ke-22 termasuk dari sebab yang menghalangi seorang menerima kebenaran adalah tidak melihatnya dirinya kepada perkataan-perkataan orang-orang yang menyelisihinya. Disebutkan oleh mu'alif hafizahullah, lamma kana al-batil la yumkinu an yaquma 'alayhi dalilun sahih. Tatkala yang namanya kebatilan tidaklah mungkin akan ditegakkan dengan pendalilan yang sahih. Yang namanya kebatilan tidak mungkin ditegakkan dengan dalil yang sahih. Kebanyakannya adalah ditegakkan dengan pendalilan-pendalilan yang dhaif. Kalaupun sahih, maka ditakwil oleh mereka dengan makna yang dikehendaki oleh jiwanya, oleh dirinya. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang mulia, huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang pada ayat-ayat tersebut terdapat ayat-ayat yang jelas, yang sharih, yang gamblang hukumnya, tidak bisa ditakwil kepada makna yang batil, yang ketika seorang membacanya maka langsung faham ini maksud Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung bisa memahaminya. Namun pada sebagian ayatnya Allah menyebutkan wa ukharu mutasyabihat, ayat-ayat yang lainnya berisikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, bisa dimaknakan kepada makna yang batil, bisa dipelintirkan kepada makna yang keliru kalau semisal seseorang tidak memiliki pemahaman terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian mereka para salaf menyebutkan Al-Qur'an wa ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim sangat butuh terhadap sunnah dibandingkan butuhnya sunnah terhadap Al-Qur'an. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Rasulnya hikmah as-sunnah, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mentafsirkan isi Al-Quran. Seseorang tidak akan bisa faham makna dalam Al-Quran kecuali dengan ia membaca sunnah Nabi alaihi salam. Seorang bahkan tidak bisa mengerti seperti apa maksud Allah, seperti apa tata cara dari ibadah yang Allah syaratkan dalam Al-Quran kecuali dengan dia membaca sunnah-sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah menyatakan sesungguhnya ya Rasul, kami berikan kepada engkau zikra, yakni sunnah, hadis, al-hikmah, perkataan Rasul yang merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur'an yang diistilahkan penyebutannya dalam Al-Qur'an terkadang zikra, terkadang hikmah, wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berbicara dalam hadisnya, dalam sunnahnya adalah dalam rangka Allah sebutkan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan kepada manusia apa yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an butuh terhadap as-sunnah. Sehingga seseorang yang tidak begitu faham tentang sunnah Nabi alaihi salam, ia akan bisa memahami dengan makna yang batil ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebagai contoh, kelompok Ahmadiyah meyakini bahwasanya nabi mereka yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang dikenal dengan Ahmad, dan kelompok mereka dikenal dengan kelompok Ahmadiyah, adalah benar-benar seorang nabi Allah Azza wa Jal, Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau inilah, kata mereka, adalah seorang nabi yang dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surat Qaf, Nabi Isa mengatakan, dan ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat tersebut, Di antara perkataan Nabi Isa adalah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa itu memberitakan kabar gembira kepada umatnya tentang munculnya, datangnya seorang rasul yang Allah utus setelah Nabi Isa alaihi salam nantinya. Yang rasul ini Allah namai dengan nama Ahmad. Dengan nama Ahmad. Nah, kelompok Ahmadiyah berdalil dengan ayat ini untuk kemudian mengklaim bahwasanya rasul mereka, nabi mereka Ahmad yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad. Naam. Adapun nabi umat Islam itu bukan bernama Ahmad, bernama Muhammad. Sehingga bukan sosok nabi yang dibenarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Orang yang jahil tentu, ya benar juga Ustaz. Benar juga. Nanti besok saya akan baiat ah. Saya akan berbaiat sehidup semati dengan dirinya. Ini bahayanya bila mana seorang tidak mentafsirkan ayat ini dengan tafsir as-sunnah. Dalam keadaan di dalam sunnah Rasul secara jelas menyatakan bahwasanya la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi yang diutus setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan dalam Al-Qur'an rasul itu sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, yang menunjukkan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah disebutkan di antaranya dalam riwayat Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Rasul menyatakan ana Muhammad, saya adalah seorang yang bernama Muhammad. Wa ana Ahmad, saya pula yang bernama Ahmad. Wa ana al-Aqib, saya pula seorang yang dinamai dengan nama Aqib. Wal Mahi, seorang yang dinamai dengan nama Mahi. Yang dengan diutusnya Rasul alaihi salam Allah tabaraka wa taala menghapus kekufuran. Wal Hasir, seorang Hasir. Seorang hasir yang nanti pada yaumul qiyamah manusia akan mengikuti Nabi alaihi assalatu wassalam. Disebutkan dalam beberapa riwayat Allah azza wa jalla memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atul udma, syafaat yang besar, yang mulia, yang agung, yang dengannya Rasul dipuji oleh generasi pertamanya umat manusia hingga generasi terakhirnya. Sehingga dalam ayat dalam hadis ini jelas bahwasanya Ahmad di dalam surat Saf yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya adalah nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Tidak yang lainnya. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga penting seorang memahami Al-Quran, demikian pula sunnah. Seseorang yang tidak mau untuk mengamalkan sunnah yang ia miliki, yang ia ingin untuk mempraktekannya, mengamalkannya hanya Al-Quran saja. Kelompok yang seperti ini dikenal oleh mereka para ulama dengan kelompok ingkarus sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah, yang tidak butuh kepada sunnah, yang ia inginkan hanya Al-Quran saja. Maka ia akan tersesat, bahkan tidak menutup kemungkinan terjatuh ke dalam kekafiran wal'iyadzubillah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang menyimpang disebabkan karena mereka menelantarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kelompok Khawarij. Mereka dengan buta dan dangkalnya pemahaman mereka memahami dengan letter luck apa yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Yang mereka pahami di dalam ayat ini kemudian mereka terapkan hukumnya bukan kepada seseorang ahli maasi, seorang yang kafir, seorang penguasa yang zalim sehingga memaksa rakyatnya untuk berhukum dengan hukumnya, seorang yang ambisi terhadap pemimpin kursi kepemimpinannya sehingga dia lebih memilih untuk berhukum dengan hukum manusia, hukum buatannya dibandingkan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka orang-orang khawarij dengan ayat ini mengkafirkan khiyar sahabah, seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman munculnya kelompok khawarij, bila kita melihat sejarah munculnya mereka, itu berkembang pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan kita tatkala membaca sejarah di masa tersebut, terjadi perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dalam perkara mengeksekusi para pembunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Falhasil, dalam kisah yang panjang, akhirnya Ali bin Abi Thalib demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan bersepakat untuk meredam perselisihan di antara mereka dengan masing-masingnya mengutus salah seorang sahabat Rasul yang mulia yang berpihak kepada mereka. Ali bin Abi Thalib mengutus salah seorang sahabat Rasul yang dipercaya oleh beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian, sehingga keduanya merundingkan bagaimana caranya pertikaian tersebut tidak memanas, demikian pula bisa teredam semaksimal mungkin. Akhirnya ditulislah beberapa kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak. Falhasil, orang-orang khawarij mereka tidak menyetujui hasil dari kesepakatan tersebut. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib telah berhukum bukan dengan hukum Allah. Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian, ia berhukum dengan hukum makhluk. Dengan hukum makhluk, yaitu dengan menetapkan hasil keputusan kedua utusan tersebut, tidak menerapkan hukum Allah. Padahal keinginannya orang-orang khawarij meminta, menuntut agar supaya Ali bin Abi Thalib membunuh mereka yang sekubu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, memerangi mereka dan yang semisalnya. Nah, alhasil dalam kisah yang panjang, akhirnya mereka berkeinginan untuk menyendiri dan tinggallah di satu tempat yang dikenal dengan nama Harura. Satu tempat yang dikenal dengan nama Harura, daerah Harura. Sehingga pada zaman at-tabi'in, pada zaman sahabah, orang-orang khawarij dikenal dengan istilah penamaan Haruri. Bukan khawarij, bukan khariji atau teroris pada zaman kita saat ini, tapi dikenal dengan istilah Haruri, orang Haruri, orang Haruri. Sehingga ada salah seorang wanita pada masa tabi'in ketika menanyakan sesuatu kepada Aisyah min mu'minin radhiyallahu ta'ala anha tentang satu pertanyaan yang memang menjadi keyakinan mereka, orang-orang Haruri, orang-orang khawarij. Maka Aisyah menyatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu ini orang Haruri, wanita Haruri? Yani karena orang khawarij tinggal di daerah tersebut. Nah, ini bahayanya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bila kita tidak kembali kepada sunnah Nabi alaihi salam. Demikian pula tatkala kita hendak menerapkan isi Al-Quran dan isi sunnah serta berkeinginan untuk memahami keduanya, maka disyaratkan harus sesuai dengan pemahaman mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan generasi mufaddalah, generasi yang memiliki kemuliaan yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasul, kemudian generasi setelah mereka, generasi setelah mereka, dan generasi setelah mereka, yang pada ketiga generasi tersebut bertebaran dan bermunculan mereka para ulama kibar hadis yang meriwayatkan, mengajarkan kepada kaum muslimin riwayat-riwayat hadis yang mereka terima dari orang sebelum mereka yang menukilkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka dengan baik. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan. Generasi pertama yang masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan anshar dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga wajib bagi seorang tatkala mengungkapkan satu pendapatnya dalam prinsip-prinsip Islam untuk kemudian membawa nama dari kalangan mereka para ulama di zaman tersebut. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan dalam salah satu perkataannya, iyyaka an tatakallama wa laysa min waraika imamun. Janganlah kamu ini berucap tentang satu permasalahan dalam keadaan tidak ada seorang imam pun di belakang dirimu. Berarti menunjukkan dia mengucapkan sesuatu tersebut murni dengan hawa nafsunya, murni hanya dengan penilaiannya, tanpa ada pendahulunya dari kalangan mereka para salafun salih. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmatumullahu ta'ala. Sehingga beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya kebatilan tidak mungkin dibangun di atasnya pendalilan yang sahih. Wa ghalibu diyanatin nasi warasatun yatawarasunaha. Dan kebanyakan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh manusia adalah satu warisan yang mereka ambil warisan itu dari generasi sebelumnya. Kebanyakannya demikian. Seperti halnya orang-orang musyrikin, mereka mengklaim bahwasanya perkara atau perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah perbuatan yang benar, karena mereka ambil dari nenek moyangnya, dari nenek moyangnya. Atau seperti halnya sebagian pihak yang mengatakan bahwasanya tradisi adalah sesuatu yang harus dijaga, dibela, dilestarikan. Yang lebih ironisnya lagi, muncul sebagian pihak yang berupaya untuk melabelkan Islam atas nama budaya dan tradisi tersebut. Muncullah Islam Nusantara. Nah, Islam itu erat kaitannya dengan budaya, kata mereka. Sehingga budaya-budaya apa saja yang kita jumpai di masyarakat kita, wajib kita membelanya, wajib kita melestarikannya. Dan lebih bagus kalau semisal ada nuansa Islamnya. Waliyadzubillah. Acara sedekah laut diiringi dengan yasinan. Padahal sedekah laut memuji pemilik laut selatan. Sebelumnya diiringi dengan yasinan, tahlilan yang semisalnya. Acara untuk kemudian memberikan sesajen kepada sungai yang dipercaya memiliki penghuninya, penguasanya, itu diiringi dengan zikir-zikir, wirid-wirid. Ini sama sekali bukan dari Islam. Islam adalah perkara, semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam adalah perkara tauqifiyah yang sudah paten, yang sudah paku, yang sudah ada dalilnya. Yang sudah ada dalilnya. Hingga mereka para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil ibadatil mamnu' awi tahrim. Asal dari seseorang meyakini satu amalan sebagai ibadah untuk ia lakoni, untuk ia lakukan, yang ia percaya akan bisa mendapatkan pahala, adalah sesuatu yang terlarang, yang diharamkan di dalam Islam. Sampai ada dalilnya yang jelas dalam Al-Quran, dalam sunnah dan keterangan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila engkau melihat ada satu amalan yang tidak jelas hanya sekedar katanya dan katanya, tidak jelas periwayatannya, tidak jelas pula penukilannya, masih ada keraguan di dalam dirimu untuk terus melanjutkan amalan tersebut, maka ingat kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama, pertahanlah dirimu dari melakukannya, berhentilah dirimu dari meneruskan langkahmu untuk mengerjakannya, sampai terlihat dengan jelas keterangan yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga salah kalau semisal dipelintirkan bahwasanya ajaran Islam erat kaitannya dengan tradisi. Sampai akhirnya mulailah Islam yang mengatasnamakan mereka dengan Islam Nusantara tersebut mempelintir makna hijab, mempelintir makna jilbab asy-syar'iyyah. Para wanita-wanita pada zaman Rasul, kata mereka, mengenakan cadar karena di tempat tersebut ini sering terjadi angin yang keras, ataukah daerahnya itu berpasir sehingga berdebu, katanya, berdebu. Kalau semisal seorang tidak bercadar, maka dikhawatirkan debunya akan masuk ke hidungnya. Nah, kalau di tempat kita tidak demikian. Berarti kalau demikian, semisal antum tinggal atau kalian tinggal di satu tempat yang panas, ya pakai jilbab, maaf saja, jilbab anak-anak TK, you can see. Nah, yang ditutupi hanya sekedar leher sama rambutnya saja. Sementara maaf-maaf saja, kaos yang dia kenakan adalah kaos adiknya yang tinggal di sekolah TK. Masya Allah, sangat-sangat mengherankan. Yang ketika mau nunduk, terkesan malu-malu, ia julur-julurkan kaosnya tersebut. Ia julur-julurkan, malu dilihat. Nah, ini sok pemalu namanya. Sehingga semua apa yang ada dalam Islam seluruhnya adalah perkara tauqifiyah, harus ada dalilnya. Tanpa dalil tidak dibolehkan seorang mengamalkan sesuatu, meyakini sesuatu, apalagi berhubungan dengan keyakinannya, imannya, akidahnya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam. Sehingga kebanyakan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh manusia adalah warisan budaya yang mereka dapatkan dari generasi-generasi sebelumnya. Wal haqu alaihi minal baha'i wan nur ma yujibu qabuluhu wal inqiyadu ilaihi liman tadabbarahu. Padahal yang namanya kebenaran, kata beliau hafizahullah, memiliki cahaya, memiliki sinar yang mengharuskan seseorang untuk menerimanya, tunduk bagi siapa saja yang menelaahnya, mentadaburinya. Fa inna ru'usal batil wa immatad dhalal yatawassawna ala hamiyyati ru'a'ihim wa athba'ihim an sima'i qawli ahli al-haq. Namun sangat disayangkan para pemimpin-pemimpin kesesatan, para imam-imam kesesatan, pemimpin-pemimpin kebatilan, mereka memberikan wasiat kepada para pengikut-pengikut mereka dengan wasiat untuk tidak mendengarkan perkataan ahlil haq. Nah, mereka memberikan wasiat kepada para masyarakatnya, para pengikutnya, untuk berhati-hati dari mereka, orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Dan ini terbukti. Mulailah ahlil haq dilakobi oleh mereka dengan lakob-lakob tertentu, tujuannya adalah untuk mengesankan kepada masyarakat bahwasanya mereka adalah orang yang demikian, demikian, dan demikian. Dengan mengkritisi, demikian pula menebarkan kedustaan-kedustaan kepada ahlil haq yang mereka lakobi dengan lakob-lakob tertentu tersebut. Pada zaman salafun salih, mereka menggelari ahli sunnah dengan gelar ahli tafwid. Dengan gelar ahli tafwid. Dan dengan berbagai macam gelar yang lainnya. Al-Asya'irah dan yang semisalnya. Mereka menduduk ahli sunnah demikian. Al-Hamawiyah. pada zaman sekarang ini tidak lebih dengan generasi yang sebelumnya. Bahkan marak bermunculan gelar-gelar yang negatif yang disematkan kepada ahli al-haq. Tujuannya adalah untuk memprovokasi masyarakat agar jangan sampai menerima kebenaran dari ahli hak tersebut. Sebagian mengatakan orang yang berjenggot itu adalah seorang teroris, berpaham radikal, sehingga jangan kalian bermajlis dengan mereka, jangan pula mengikuti ta'limnya, jangan pula menghadiri pelajaran-pelajarannya. Tujuannya adalah untuk menipu masyarakat dari mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh ahli al-haq. Ataukah sebagiannya menyatakan bahwasanya ahli sunnah, dakwah as-sunnah adalah dakwah wahabiyah. Seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang memiliki paham wahabi, pemecah belah umat, hati-hati kalian dari mereka. Dan yang semisalnya. Padahal dakwah tauhid adalah dakwah, padahal dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajarkan tauhid, yang memerangi kesyirikan, dan itulah inti dari ajaran Islam. Dan itulah inti dari prinsip Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pada zamannya memerangi kesyirikan, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Bahkan secara khusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diutus oleh Rasul pada peristiwa perang Khaybar untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan oleh masyarakat di tempat tersebut agar disamaratakan dengan kuburan-kuburan selainnya. Ali menyatakan di antara wasiat Rasul sebelum beliau berangkat ke kota Khaybar adalah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Rasul perintahkan agar Ali bin Abi Thalib ketika mendatangi negeri Khaybar tersebut dalam rangka menaklukkannya untuk tidak membiarkan terlihat satu kuburan pun yang ditinggikan, melainkan Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakannya, menyamakannya dengan kuburan-kuburan selainnya. Karena merupakan sesuatu yang ma'ruf di kalangan mereka pada zaman tersebut, bahwasanya kuburan yang tinggi, kuburan yang ditinggikan melebihi batas ukuran kuburan pada umumnya, menunjukkan bahwasanya pemiliknya adalah seorang pembesar, seorang yang dikagumi, seorang yang dimuliakan, seorang yang memiliki kedudukan sebagai tokoh teladan untuk umatnya. Sehingga nantinya tatkala ia meninggal dunia, maka kuburannya ditinggikan, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memberikan ibadah mereka kepada pemilik kuburan-kuburan tersebut. Mereka berdoa di sisinya, mereka bertaqarrub di dekat kuburan seorang yang saleh. Mereka menjadikannya sebagai wasilah, dan inilah kesyirikan yang diharamkan di dalam Islam yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasul dalam hadisnya dengan keras menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah telah melaknat orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid yang mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Dan negeri Khaybar adalah termasuk dari pemukiman Yahud yang terfitnah dengan kuburan orang-orang soleh di antara mereka. Walhasil mulailah kelompok para kuburiyun, para penyembah kubur, para pemuja kubur yang terfitnah dengan orang-orang soleh menamai ahli sunnah dengan gelar-gelar tersebut, tujuannya adalah untuk memalingkan masyarakatnya dari menerima al-haq, menerima kebenaran, wal'iyazubillah. Padahal ajaran tauhid yang seperti ini salah kalau semisal disematkan, dialamatkan ke pemulanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kalau mau disematkan, dialamatkan, maka yang pertama kali mendakwahkannya adalah Nabi SAW. Kemudian dipraktikkan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dahulu ketika mereka para sahabat Rasul dan orang-orang muslim pada zaman tersebut berhasil menaklukkan salah satu wilayah dari wilayah Ahlul Kitab, mereka menjumpai adanya kamar yang demikian megah dipugar oleh mereka, dan melihat di kamar tersebut satu jenazah yang dibaringkan di atas dipan dalam keadaan tidak berubah bentuknya, dalam keadaan tidak berubah jasadnya. Kemudian ketika berita ini dilaporkan kepada oleh mereka ke Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian tatkala diteliti ternyata itu adalah jasad seorang nabi dari nabi-nabi Allah tabaraka wa taala. Kemudian tatkala Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya jasad atau jenazah tersebut adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah azza wajalla, maka Umar bin Khattab memerintahkan mereka untuk bersegera menguburkan jasad nabi tersebut, kemudian menyamarkan kuburannya dengan membangun kuburan di sekitarnya dengan beberapa kuburan-kuburan yang lainnya. Tujuannya adalah agar supaya mereka kaum muslimin atau kaum manusia tidak terfitnah dengan jasad seorang nabi dari nabi-nabi Allah tabaraka wa taala. Demikian pula pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat satu pohon yang dahulu mereka para sahabat Rasul dibaiat oleh Rasul di pohon tersebut yang dikenal dengan Baiatul Ridwan, mulai dijadikan sebagai ajang mencari berkah oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mulai menyengaja untuk mendatangi pohon tersebut dalam rangka untuk mencari berkah di dekatnya. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan para sahabatnya untuk memotongnya dan menghilangkannya dalam rangka untuk menjaga kemurnian akidah kaum muslimin agar tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang demikian-demikian ma'ruf dan banyak kita dapatkan dari mereka para sahabat Rasul, dari mereka para a'immatul Islam, yang tujuannya adalah semakin memahamkan kepada kita apa dari inti dakwah Rasul dan apa arti tauhid dan peran tauhid pada kehidupan seorang hamba. Nah, sehingga salah kalau misalnya yang demikian dialamatkan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ditambah lagi tatkala kita membaca kitab-kitab beliau, isinya adalah Al-Qur'an, isinya adalah sunnah dan perkataan mereka para salafun salih. Sehingga para imamul dalal senantiasa mewasiatkan para pengikutnya untuk jangan mendengarkan perkataan ahli al-haq. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan kepada para pengikut-pengikutnya, janganlah kalian mau mendengarkan Al-Qur'an ini. Tinggalkanlah, hilangkanlah, singkirkanlah Al-Qur'an. Barangkali saja kalian akan bisa selamat dari bahayanya Al-Qur'an. Wal'iyadzubillah. Mulailah mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tidak hanya melarang para pengikutnya untuk mendengarkan Al-Qur'an, bahkan dalam rangka untuk menjauhkan masyarakatnya dari mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang buruk. Tujuannya adalah untuk memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Rasul sebagai seorang penyair. Mereka pula yang menuduh Rasul sebagai seorang kahin, seorang dukun paranormal. Mereka juga yang menyematkan tuduhan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang majnun, seorang yang gila, tidak akal, tidak sehat akalnya dan yang semisalnya. Gelar-gelar yang tujuannya adalah untuk membuat lari manusia dari menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan hiasan-hiasan yang demikian indahnya. Tujuannya untuk kemudian memutarbalikkan kebenaran menjadi kebatilan dan menjadikan kebatilan tersebut sebagai satu kebenaran. Karena itulah Imamul Auza'i rahimahullah mengatakan dengan salah satu perkataannya, "Alaika bi asari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu lak bil qaul." Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan jejak mereka para salafun salih, peninggalan para sahabat Rasul. Demikian pula yang diwariskan oleh mereka ke generasi yang setelahnya dari kalangan tabi'in, yang generasi tabi'in ini meriwayatkan ke generasi yang berikutnya hingga hari kita saat ini. Kita menerima ilmu ini secara musanna dan secara bersanad yang bila kita runtut sanadnya maka kembalinya kepada sahabat Rasul yang ujungnya adalah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terakhirnya kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, hati-hatilah kamu. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia, walaupun berakibat manusia membencimu, meninggalkanmu, mengucilkanmu, maka tetap engkau berpegang dengan ajaran para salafun salih. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, hati-hatilah kamu dari pendapatnya mereka para rijal, para tokoh-tokoh yang tidak membangun pendapatnya dengan pendapat mereka para salafun salih dengan pendalilan Al-Qur'an, demikian pula sunnah. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasimu dengan ucapan-ucapan indah mereka, menyampaikan kita pemberi nasihat, menyampaikan kita hendak menasihati antum, menasihati kalian, ini yang benar dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Nah. Dan yang demikian tidaklah aneh, karena apa yang mereka lakukan tersebut pada hakikatnya adalah mereka adopsi dari syaitan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami telah menjadikan para setiap nabi itu musuh-musuhnya dari kalangan para syaitan, baik syaitan ini dari bangsa manusia atau dari bangsa jin, yang mereka saling membisikkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan ucapan-ucapan yang dipercantik, diperindah oleh mereka dalam rangka untuk menipu manusia yang mendengarkannya. Wal'iyadzu billah. Sayyidina ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, hati-hati dari bahaya penyimpangan, hati-hati dari bahaya taklid. Di antaranya adalah dengan kita benar-benar memperhatikan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Seorang tatkala dia tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat bimbingan mereka para ulama, bimbingan mereka orang-orang yang menasihatinya, yang membimbingnya, maka akan sebagai sebab jauhnya dirinya dari siratal mustaqim. Wal'iyadzu billah. Wallahu a'lamu bisawab. Apakah ada hadis dhaif namun maknanya sahih? Ya banyak. Banyak hadis yang dhaif, akan tapi maknanya adalah sahih. Tapi kita berdalil dengan makna yang sahih di dalam hadis dhaif tersebut, tentulah dengan mengambil dari pendalilan yang sahih lainnya. Wa'ilah mereka para ulama melarang seorang untuk meriwayatkan hadis yang dhaif. Naam, sebagian mereka membolehkan dalam bab terhib wa terhib, tapi dengan adanya keterangan tentang keabsahan kesahihan hadis tersebut. Di antara riwayat yang dhaifkan oleh mereka para ulama adalah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi minal haq. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa dari kebenaran. Ini makna yang sahih. Sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan tentang perkara tersebut. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis tersebut. Apakah ganja itu haram atau halal? Jawabannya haram, karena termasuk dari sesuatu yang memabukkan. Rasul mendefinisikan tentang khamr, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itulah khamr. Sehingga terkena kepada apa saja yang ketika dikonsumsi akan menyebabkan efek tersebut. Apakah bentuknya obat-obatan, ataukah mungkin tumbuh-tumbuhan yang disalahgunakan atau yang semisalnya. Apakah termasuk dari sunnah apabila kita dalam safar mengqasar sholat sekaligus menjamak? Ya sunnah. Ini termasuk dari rukhsah. rukhsah di dalam seseorang rukhsah ketika seorang melakukan safar. Dibolehkan baginya untuk menjamak antara dua waktu sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun bila yang dimaksud dengan pertanyaan ini menjamak sekaligus, ini tidak ada sunnahnya. Ini tidak ada sunnahnya. Seorang safar nanti sholatnya akhir malam saja dijamak dari zuhur sampai dengan isya, ini tidak ada sunnahnya. Apa Ustaz mau nanya, kenapa dai roja enggak rujuk dengan salafi sedangkan dai mereka juga menerima nasihat dengan baik? Nah, ini butuh referensi. Butuh untuk kemudian kita melihat apakah mereka menerima nasihat dengan baik atau tidak. Nah, kalau misal mereka adalah seorang yang menerima nasihat dengan baik bimbingan mereka para ulama, konsekuensinya meninggalkan roja. Meninggalkan roja. Di televisi itu disiarkan dai-dai yang ditahzir oleh mereka para ulama, di antaranya Ali Hasan Al-Halabi, Harifi dan yang semisalnya, yang pada sebagian fatwanya ini membela seperti Harifi membela mereka para teroris, sehingga seperti yang saya sebutkan mazhab mereka gaduh-gaduh. Nah, menggabungkan antara mazhab takfiri, mazhab hizbi dipolesi dengan nuansa salafi, ya jadilah roja. Ana diberitahu oleh saudara ana kalau salah merupakan bagian dari Wahabi, hanya karena di kalangan Wahabi berbeda pendapat sehingga ada bagian dari mereka membentuk suatu golongan yaitu salafi. Apakah itu benar Ustaz? Sehingga saudara ana berkesimpulan kalau di kalangan salah berbeda pendapat, maka ada pula yang membentuk golongan lain. Tolong penjelasannya. Nah, salaf itu bukan termasuk dari Wahabi. Arti dari salafi adalah mengikuti jejak generasi yang sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ni'mas salafu laki ana, atau kama qala, sebaik-baik salaf untuk engkau wahai Fatimah adalah saya. Sebaik-baik generasi sebelumnya yang engkau mencontohnya adalah saya, kata Nabi alaihi salam. Dan kata salafi ini tentulah tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabatnya. Namun istilah ini dimunculkan tatkala ahli bid'ah wa dhalal mulai membuat nama ahli sunnah dengan nama kelompok-kelompok mereka. Sehingga mulailah akhirnya mereka para ulama memunculkan nama salafi tersebut untuk membedakan antara orang yang mengikuti sunnah dengan kelompok yang menyimpang. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam jauh masanya dibandingkan masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Namun istilah salaf ini sudah beliau sebutkan di dalam salah satu fatwanya. Beliau mengatakan la aiba, tidaklah tercela bagi seseorang yang menampakkan mazhab salafi kemudian menisbatkan dirinya ke mazhab tersebut. Ini sesuatu yang tidak tercela. Ini sesuatu yang tidak tercela. Karena maknanya benar. Menunjukkan bahwasanya dia mengikuti generasi mereka para salafun salih. Adapun istilah Wahabi ini dimunculkan oleh mereka para kuburiyun, para pemuja kubur. Karena seperti yang kita ketahui pada masa dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kota Diriyah Saudi Arabia, Mekah dan sekitarnya sedang mewabah praktek-praktek kesyirikan, terkhusus pemujaan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Nah, kuburan Baqi yang berada di dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa tersebut, ini dibangun kubah-kubah yang besar dan dinamai dengan pemilik kuburan, kuburannya. Ada kubahnya Aisyah, ada kubahnya Hasan dan yang semisalnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika seorang berhaji atau mendatangi tempat tersebut, tidak lupa mereka memuji ama mendatangi kubah-kubah tersebut. Berdoa di sisinya, bertabaruk di sisinya, bertawasul di sisinya, persis sama dengan mereka, ajaran yang dianut oleh mereka, orang-orang yang mencela paham Wahhabiyah. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat ekstrim di dalam menyikapi kuburan guru-gurunya, dipuja, dipugar, sampai akhirnya disembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahkan di tengah masyarakatnya dakwah tauhid dan disambut dengan senang hati oleh khalifahnya, Raja Saud di waktu tersebut. Sehingga dipantulah beliau dengan kekuasaannya. Sampai akhirnya di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memerangi para kuburiyun. Namun mereka para kuburiyun berupaya untuk kemudian meminta bantuan dari tentara asing, sehingga terjadilah peperangan antara tentara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibela oleh Khalifah Saud pada waktu tersebut, melawan pasukan dari kuburiyun dibantu dengan pihak dari tentara asing tersebut. Alhamdulillah Allah memenangkan pertempuran tersebut dan membela serta menolong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sehingga berkembang dakwah beliau dan semakin luas wilayah kota Diriyah, sehingga mencakup dua kota Haramain Asy-Syarifain yang kita kenal pada zaman kita saat ini. Nah, dan faiz subhanallah, sampai saat ini pemerintah kota Saudi sendiri masih memuliakan keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini anak tahu apakah Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin tidak setuju dengan tahdzirannya Lajnah Daimah, butuh referensi fatwa. Ya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau secara sejarah di tahdzirnya Al Hasan Al Halabi itu setelah meninggalnya wafatnya Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Ya, Syekh sudah meninggal dunia. Baru banyak mereka para ulama mentahdzir mazhabnya Al Hasan Al Halabi, yang berupaya untuk menggugurkan prinsip tahdzir. Kalau semisal kita terus mentahdzir, nantinya dakwah sunnah tidak berkembang. Sehingga mereka berupaya untuk mendakwahi masyarakat secara bertahap, pelan-pelan, tidak usah ditahdzir kesesatan mereka. Sehingga terjadilah hubungan yang harmonis antara dai-dai roja dengan kelompok-kelompok sesat. Nah, sufi berfotoria. Nah, satunya tablik, satunya dari ajaran yang lainnya berfoto mesra antara mereka. Ini mengikuti mazhabnya Al Hasan Al Halabi. Waliyadzillah. Dakwah salaf tidak demikian. Sehingga salaf kalau misal mereka mengatasnamakan apa yang mereka anut pada zaman kita saat ini dengan paham para salafun salih. Waktu mustajab doa banyak. Nah, di antaranya antara azan dan iqamah, di antaranya ketika sujud. Maka dari itu ketika seorang sujud itu dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya pula pada akhir waktu di hari Al-Jum'ah, sebelum masuk waktu maghrib. Demikian pula sepertiga malam terakhir. Bahkan doanya seorang ibu adalah juga adalah doa yang mustajab. Kalau misal antum memiliki seorang ibu, maka jangan lupa untuk meminta kepada ibumu untuk kemudian mendoakan kebaikan untuk dirimu. Ya, ketika antum ada masalah ataukah ada sesuatu yang mengganggu pikiran antum, antum sampaikan ke ibu antum dan meminta doanya. Karena doa seorang ibu adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan kisah yang dialami oleh Jurayj sampai akhirnya ia difitnah, ditangkap, kemudian hendak dieksekusi oleh masyarakatnya, disebabkan karena doa ibunya yang jengkel kepada Jurayj, karena lebih memilih untuk terus melanjutkan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan ibunya. Ini mustajab. Walaupun dalam perkara tersebut itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, apalagi dalam perkara yang lainnya. Wallahu a'lam wa subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tsumma tafaddalu wa hafidhakum Allah.